إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Ya ibadallah, ittaqullah. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah merupakan sabilun najah, jalan keselamatan. Dengan dia membentengi dirinya dari perkara-perkara yang akan menjermuskan dirinya ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan selalu dia melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan selalu dia melaksanakan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka perintah yang pertama adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadullah, bahwasannya ada di dalam perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk kita selalu memiliki sifat tersebut, sifat yang penuh dengan kemuliaan, sifat yang akan menjaga seseorang dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang akan membawa dia ke dalam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sifat yang ketika seseorang hilang daripadanya, maka sebaliknya dia akan mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Apa sifat itu yang harus kita miliki? Yaitu sifatnya yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu adalah al-haya, sifat malu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memiliki sifat malu, dikisahkan bahwasannya beliau alaihi salatu wassalam lebih malu dibandingkan wanita yang dipingit. Disebutkan oleh para ulama, al-haya, malu adalah khoslatun hamidatun taqufu sahibuha mimma la yaliku. Malu itu adalah sebuah sifat yang mulia yang akan menjaga pemiliknya, yang akan menjaga orang yang memiliki sifat tersebut untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak, yang tidak pantas untuk dilakukan. Ini adalah malu. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal haya'a la ya'ti ila bi khair." Sesungguhnya malu itu tidak akan datang, tidak akan dimiliki oleh seseorang illa bi khair, kecuali itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Dan juga al-haya merupakan syu'bah min syu'abil iman, merupakan cabang daripada cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya al-iman bid'un wa sab'una syu'batan aw sittun bid'un wa bid'un sub'atan minal iman, bahwasanya keimanan itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Wa'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha al-tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dan yang tertinggi daripada keimanan kepada Allah, yaitu cabang keimanan kepada Allah, adalah ucapan la ilaha illallah. Sudah tentu ucapan yang di sana dia memiliki ilmu tentang ucapan tersebut. Tidak hanya sekedar ucapan la ilaha illallah dan tidak mengerti maknanya. Yaitu kalimat la ilaha illallah merupakan cabang keimanan kepada Allah yang tertinggi. Dia mengerti makna kalimat la ilaha illallah. Konsekuensi yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Dan kemudian yang terendahnya daripada cabang keimanan kepada Allah adalah dia menyingkirkan gangguan dari jalan manusia. Dia menyingkirkan rintangan-rintangan yang mengganggu jalannya manusia. Itu termasuk iman. Termasuk cabang dari cabang keimanan. Dan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwasannya, naam, al-haya termasuk pada keimanan, cabang keimanan. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang lainnya, beliau mengatakan bahwasannya al-haya malu ya istahyu minallah, malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wayastahillahu minhu, maka Allah pun malu kepadanya. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk kita memiliki sifat malu, yaitu malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rendahan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwasannya al-haya terbagi menjadi dua, yaitu terjadi yakunu bainar rabbi wa abdih, baina abdi wa rabbih. Malu ini ada di antara seorang hamba dan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada pada Allah kepada seorang hamba. Seorang hamba malu kepada Allah, yaitu dengan dia menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan yang qabaih, perbuatan-perbuatan yang kotor, yang jelek. Wa yadhkurul maut, dan dia mengingat kematian. Wa taksirul amal fi dunya, dan tidak memanjangkan angan-angan dia terhadap dunia. Dan ini merupakan malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada para sahabatnya, istahyu min Allah haqqa yastahi wahai sahabat, wahai manusia, malulah terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyatakan, ya Rasulullah, inna nastahyi, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang malu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa dzalikum, bukan itu maksudnya wahai sahabatku. Bukan itu maksudnya wahai sahabatku. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia liyahfadhu ra'sa wa ma ra'a. Dia menjaga kepalanya dan apa yang menjaga kepalanya tersebut. Dia menjaga pandangannya dari perkara-perkara yang haram. Dia menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang qabaih. Dia jaga telinganya dari pendengaran-pendengaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahfadzul batni wa yahfadzul batna wa ma hawa, dan dia menjaga perutnya dan apa yang ada di bawahnya, yaitu dia menjaga anggota badannya untuk tidak memasukkan makanan-makanan yang haram untuk dia cerna dan dia nikmati. Dan dia jauhkan dirinya dari para perkara-perkara, dari minuman-minuman yang Allah haramkan untuk dia merasakan kelezatan minuman tersebut. Dan wa yadhkurul maut wal balwa, dan dia mengingat kematian dan kehancuran yang akan dia dapati nanti. Maka ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malu kepada Allah Subhanahu wa taala dia malu, tetapi tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah dengan dia melaksanakan perintahnya dan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan malu kepada hambanya ketika hambanya tersebut malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun malu Allah kepada hambanya, yaitu Allah malu kepada hambanya ketika hambanya mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa yang dia inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yastahyi, maka Allah malu biraddihi, untuk menolak permintaan hambanya ketika hambanya telah mengangkat kedua tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah malu untuk tidak mengabulkan permintaannya ketika hambanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, al-haya yakunu bainal abdi wa bainan nas. Malu itu pun terjadi antara seorang hamba dan di antara manusia. Dengan dia menjaga perbuatan-perbuatan terhadap manusia, dengan tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang jelek, dengan dia meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, dan dia pula meninggalkan perkara-perkara yang ghibah kepada manusia dan sifat-sifat yang tercela lainnya. Ibadullah, wahai hamba Allah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela mereka yang tidak memiliki rasa malu, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma'asyita, rawal Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia akan menemui ucapan nubuwah yang pertama, yaitu idza lam tastahi fasna ma'asyita, kalau kalian tidak malu, kalau kalian tidak memiliki masa malu, rasa malu, maka lakukanlah semau kalian. Lakukanlah apa yang kalian inginkan. Maka hadis ini bukanlah hadis satu pujian dan dorongan untuk melakukan, menghilangkan rasa malu untuk melakukan seingin apa yang diinginkan. Tetapi ini merupakan celaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idza lam tastahi fasna ma'asyita. Kalau engkau tidak punya rasa malu, maka lakukan apa yang kau inginkan. Maksud hadis ini, kata para ulama, bahwasannya apabila engkau ingin melakukan, engkau tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah apa yang kau inginkan semau kamu. Dengan melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada sifat yang mencegahnya untuk dia meninggalkan perbuatan tersebut, yaitu al-haya. Tidak ada sifat yang menjaga dia untuk dia tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, innal haya la ya'ti ila bi khair. Sesungguhnya malu tidak akan datang, tidak akan ada kecuali dia akan membawa kebaikan-kebaikan. Kalau tidak ada, maka dia akan melakukan perkara-perkara kejelekan-kejelekan. Disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam atharnya, bahwasannya al-haya wal iman fi qarn, idza naza al-haya tabi'u al-akhir. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya malu dan keimanan itu fi qarn, saling berhubungan. Jika terlepas rasa salah satu daripada dua perkara tersebut, maka akan terlepas perkara yang satunya. Ketika malu tidak ada pada seseorang, maka tidak ada keimanan pada orang tersebut. Dia akan berani melakukan perkara-perkara yang haram. Dia akan berani mengumbar auratnya di hadapan orang lain yang bukan mahramnya. Dia akan berani menjelekkan manusia dengan ghibahnya. Dia berani untuk melakukan kedustaan dan penipuan kepada orang lain. Karena dia tidak ada rasa malu dalam dirinya. Maka ketika kita lihat sebagian manusia pada zaman sekarang ini, banyak di antara mereka yang tidak memiliki rasa malu. Baik laki-laki maupun wanita, mereka tidak memiliki rasa malu. Yang laki-laki tidak memiliki ghirah, tidak memiliki kecemburuan dari perkara-perkara yang haram. Dia biasa dan tidak malu membiarkan istri-istrinya dan anak-anak wanitanya keluar rumah dengan menggunakan perindah serta menampakkan aurat-auratnya keluar ke pasar-pasar, keluar ke undangan-undangan dalam keadaan bersolek. Dia tidak punya rasa malu terhadap keluarganya. Tidak ada kecemburuan terhadap keluarganya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Dengan semerbak wangi yang dikenakan oleh wanita dan anak-anak perempuannya. Begitu pula para lelakinya, para wanitanya. Tidak malu ketika dia keluar rumahnya dalam rangka mencari ma'isyah, berkhalwat dengan para lelaki yang bukan mahramnya. Berkendaraan, bersafar dalam keadaan sendiri. Tidak ada rasa malu yang dimiliki wanita tersebut. Ibadullah. Ketika rasa malu tidak ada pada seseorang, maka kehancuran dan keburukannya akan ditemui. Tidak ada rasa malu bagi mereka mendengarkan musik-musik yang Allah haramkan. Tidak ada rasa malu bagi mereka menghisap dukhan, menghisap rokok, kemudian pun menyakiti saudaranya yang di sebelahnya dengan asap yang tidak sedap. Mana rasa malu yang mereka miliki? Sungguh, ini adalah pemandangan dan fenomena yang kita bersedih terhadapnya. Ibadullah, marilah kita semua terus memupuk sifat malu tersebut agar tetap ada di dalam jiwa-jiwa kita, hati-hati kita, sehingga kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Ibadullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya yang mulia bahwasanya segala bentuk apa yang mereka telah lakukan karena hilangnya rasa malu yang ada pada mereka, maka Allah mengetahui perbuatan-perbuatan mereka. Berbeda dengan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memiliki rasa malu untuk melakukan perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah jelaskan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun karim, wa asirru qawlakum aw ijharu bih, innahu alimun bidhatis sudur, ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya, orang-orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bil ghaibi, dengan perkara-perkara yang ghaib yang Allah telah siapkan nanti di yaumul qiyamah, sesungguhnya pahala bagi mereka dan balasan yang mulia. Adapun perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan karena tidak memiliki rasa malu dengan bersembunyi dari manusia atau dia tampakkan di hadapan manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lembut dan yang akan memberikan kabar tentang apa yang telah mereka lakukan. Dan ingatlah, Sesungguhnya dialah yang mengetahui apa yang Allah ciptakan. Allah mengetahui kebaikan dan keburukan apa yang Allah telah ciptakan. Ibadullah, maka hendaknya kita senantiasa selalu memiliki akhlak yang mulia ini. Akhlak yang baik dan terpuji, yaitu al-haya. Adapun sifat malu terhadap kebaikan, sifat malu yang akan menyegah seseorang dari perkara-perkara kebaikan, baik dalam perkara agamanya maupun perkara dunianya, maka ini bukanlah disebut dengan rasa malu. Atau malu tetapi malu yang madmum, malu yang tercela. Malu yang tercela karena dia mencegah dirinya dari perkara-perkara yang akan memberikan manfaat kepada dirinya, baik dunia maupun akhiratnya. Malu tersebut disebut dengan ad-da'f, lemah, ya, kelemahan seseorang, ya, kelemahan seseorang bukanlah malu yang baik. Sehingga ketika kita butuh kepada perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada kita, maka janganlah malu kita untuk melakukannya. Ketika kita ingin mengetahui dalam perkara agama, maka jangan malu untuk menanyakan perkara tersebut. Ketika kita ingin beramal saleh, maka jangan malu untuk melakukannya. Ketika kita ingin bersedekah, jangan malu untuk kita mengeluarkan harta-harta kita. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal haya la ya'ti ila bi khair." Sesungguhnya rasa malu itu tidak akan datang, tidak akan dimiliki oleh seseorang kecuali dia akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah berikan sifat tersebut kepada kita dan terus-menerus ada dalam diri kita. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah memberikan rasa malu kepada enam saudara-saudara kita kaum muslimin, untuk mereka meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan dan kembali untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Aqimus shalah.